Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, pembacaan dalam risalah Usulun fi Shiyam wa Tarawih wa Zakah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan beliau berkaitan dengan fasal yang ketiga, yaitu hukum puasa bagi orang yang sakit dan safar. Diterangkan oleh mu'alif bahwa orang yang sakit ada dua macam. Yang pertama, sakit yang terus-menerus tidak diharapkan sembuhannya, sakit yang berbahaya seperti penyakit kanker dan yang semisalnya. Yang seperti ini, dia tidak wajib berpuasa, akan tapi wajib menggantinya dengan fidyah, memberikan makan setiap satu harinya satu orang miskin. Bisa dengan cara dikumpulkan semuanya, sesuai dengan jumlah harinya. Misalnya dia tidak berpuasa selama satu bulan, mengumpulkan 30 orang miskin dan memberikan makan kepada mereka sekaligus. Bisa juga dengan membagikan makanan pada orang miskin, makanan yang belum dimasak, dari makanan pokok seperti gandum, beras dan semisalnya. Sedang oleh beliau takarannya 1/4 sha' nabawi atau kurang lebihnya 510 gram gandum yang bagus. Adapun yang kedua, yang sakit yang tidak terus-menerus diharapkan masih bisa sembuh, ini ada tiga keadaan dia sebutkan. Yang pertama, tidak memberatkan baginya untuk berpuasa dan tidak membahayakannya. Sakitnya apabila dia berpuasa tidak memberatkannya dan tidak membahayakan. Yang seperti ini wajib tetap berpuasa, tidak boleh berbuka, tidak boleh membatalkan puasanya. Yang kedua, memberatkan baginya berpuasa tapi tidak sampai membahayakannya. Dimakruhkan baginya berpuasa, tapi afdal adalah berbuka, tidak berpuasa, dan mengqadanya di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Yang ketiga, akan membahayakan dia jika dia berpuasa. Akan membahayakannya jika dia berpuasa, maka ini haram baginya untuk berpuasa. Dia wajib untuk berbuka, tidak berpuasa, dan menunggu sampai dia sembuh, kemudian mengqadanya di luar Ramadan. Jika ternyata sakitnya terus-menerus sampai dia meninggal, belum sempat sembuh, belum sempat mampu untuk mengqada puasanya, maka seperti ini gugur kewajiban untuk mengqada, karena dia tidak mendapati waktu wajibnya mengqada, sehingga tidak wajib, tidak diwajibkan mengqada. Demikian juga bagi keluarganya tidak disyariatkan menggantikannya dalam berpuasa. Adapun orang yang safar, disebutkan ada dua keadaan tujuan orang yang safar. Yang pertama, jika tujuannya hilah, tipu daya, agar dia bisa tidak berpuasa dengan safarnya. Sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk safar, tidak ada hajah. Sengaja dia safar agar bisa tidak berpuasa, agar bisa mendapatkan rukhsah. Maka seperti ini tidak boleh dia membatalkan puasanya. Dia tetap harus tetap berpuasa. karena ini termasuk tipu daya, hilah untuk meninggalkan kewajiban Allah sehingga tidak boleh dilakukan. Yang kedua, seorang yang safar memang ada kebutuhan, ada hajah, apakah itu karena berdagang, ziarah, berobat ataupun yang lainnya dari tujuan-tujuan yang diperbolehkan atau disyariatkan. Sebenarnya dalam mu'alif ini ada tiga keadaan. Yang pertama, jika dia berpuasa dalam safarnya akan sangat memberatkannya, menyebabkan dia terjatuh dalam masyakkah syadidah, kesulitan yang sangat. Maka yang seperti ini haram atasnya berpuasa. Dia wajib untuk berbuka, tidak berpuasa, membatalkan puasanya dan mengqadanya di bulan Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan pasal yang ketiga ini. Qal mu'allif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Al-halu tsaniyah, keadaan yang kedua dari keadaan musafir. An yashuqqa 'ala shaumi masyaqqatan ghaira shadidah. Memberatkan atasnya berpuasa namun kesulitan yang tidak sangat berat. Kesulitan namun tidak begitu berat. Adapun yang pertama, kesulitan yang sangat berat. Dia mengalami masyaqqah yang kedua ini namun tidak begitu memberatkannya. Fayakrahu lahu shaumu, dimakruhkan baginya berpuasa. Lima fihi min al-'udul 'an rahm an rukhsatillah ta'ala ma'al isqaqi 'ala nafsi. Karena jika dia tak berpuasa, berarti dia berpaling dari keringanan Allah Subhanahu wa taala disertai dengan isqaq, memberatkan dirinya, mempersulit dirinya. Lebih afdal dia berbuka dalam safarnya dan mengqadanya di bulan Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Al-halu tsalitsah, keadaan yang ketiga, alla yashuqqa 'anhu shaum, tidak berat baginya untuk berpuasa dalam safarnya. Dia tidak mengalami kesulitan dalam safarnya, mudah. Misalnya berangkat dia naik mobil, lancar dalam perjalanan, tidak mengalami kesulitan sampai tujuan. Atau naik pesawat misalnya, tidak mengalami kesulitan dalam perjalanan sampai tujuannya. Yang seperti ini, فَيَفْعَلُ لَأَيْسَرَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ. Dia lakukan yang termudah bagi dia. Yang paling mudah bagi dia. Apakah berpuasa atau tidak berpuasa, berbuka. Diqauli ta'ala bersama firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan pada kalian dan tidak menghendaki kesulitan pada kalian. Wal iradatu hunna bi ma'na al mahabbah. Dan kehendak di sini adalah mahabbah, yang dicintai. Allah menghendaki, mencintai untuk kalian, menyenangi, mencintai, menyukai. Iradah syar'iyyah. Fa in tasawaya fa shum afdal. Jika sama antara berpuasa dengan tidak berpuasa, sama-sama nam tidak memberatkannya, maka yang lebih afdal adalah tetap berpuasa. Li'annahu fi'lu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak mengalami kesulitan dalam safarnya, maka yang lebih afdal adalah tetap berpuasa. Karena itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga melaksanakan ibadah pada waktunya dan juga lebih bersegera dalam melaksanakan kewajiban. Kama fi sahih Muslim an Abi Darda radhiyallahu anhu, bahwa dalam sahih Muslim dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Fi harrin syadidin. Pada saat itu cuaca sangat panas sekali. Hatta in kana ahaduna la yadhau yadahu ala ra'si min syadid min syiddatil har. Sampai-sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena sangat panas. وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعَبْدُ اللَّهِ مِنْ رَوَحَ. Dan tidak ada pada kita saat itu yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abdullah bin Rawaha. Rasulullah dan sahabat Abdullah bin Rawaha tetap berpuasa. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya itu yang lebih afdal. Yang lebih bagus. Ini jika puasa dalam safarnya tidak memberatkannya, tidak menimbulkan syaqah. Maka yang lebih afdal adalah tetap berpuasa. Kemudian kata beliau, wal musafiru ala safarin. Seorang yang safar tetap dihukumi safar. Min hini yakhruju min baladih hatta yarja ilaiha. Mulai dia keluar dari kampungnya, daerahnya, sampai kembali ke daerahnya. Walau aqama fil baladi allati safar ilaiha muddah. Walaupun dia tinggal di tempat yang dia safar kepadanya beberapa waktu, beberapa hari misalnya, fahuwa ala safar, maka dia tetap dihukumi safar. Madama ala niyyah annahu lan yuqima fiha ba'da intihai gharadihi. Selama niatnya dia tidak akan tinggal di tempat tersebut setelah selesai tujuannya. Alladhi safara ilaiha min ajlih. Tujuan yang dia safar ke tempat tersebut karenanya. Misalnya dia safar ke tempat tersebut untuk berobat. Niat dia kapan selesai berobat langsung kembali ke daerahnya. Ya, selama dia di tempat safar berobat tersebut, misalnya 3 hari, 5 hari, 10 hari, tetap dihukumi safar. Selama dia berniat tidak akan tinggal di tempat tersebut, apabila tujuannya selesai, dia segera kembali. Fayatarakhas bi rukhsatis safar. Dia boleh mengambil keringanan-keringanan yang diperbolehkan bagi seorang yang safar. Keringanan dalam safar. Seperti tidak boleh tidak berpuasa, boleh mengqasar salat, menjamak salat dan keringanan yang lainnya. Walau talat muddat iqamatih, walaupun lama tinggalnya dia di tempat tersebut karena suatu tujuan, apakah berobat ataupun yang lainnya. Li'annam lam yarid 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam tahdidu muddatin yanqati'u biha safar. Karena tidak ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam batasan waktu terputus dengannya safar. Tidak ada batasan dari Nabi. Waktu tertentu terputus dengannya safar. Apakah itu misalnya 2 hari, 5 hari, 10 hari. Tidak ada batasannya dari Nabi semuanya. Wal aslu baqa'u safar wa thubut ahkami hatta yakuma dailun 'ala inqita'i wa intifai ahkam. Dan hukum asalnya tetap dihukumi safar dan tetap hukum-hukum safar sampai ada dalil yang menunjukkan safarnya sudah terputus dan sudah hilang hukum-hukum safar. Nah, ini bagi mereka yang safar karena satu tujuan dan tidak tahu berapa lama dia di tempat tersebut dengan niat kapan selesai tujuannya, kebutuhannya, segera kembali. Adapun jika sudah ditentukan dia tinggal di tempat seberapa lama, misalnya niatnya sebulan atau dua bulan atau setahun misalnya, jika niatnya tinggal di tempat tersebut lebih dari 4 hari atau 3 hari, maka awal kali dia datang sudah tidak boleh lagi mengambil keringanan-keringanan safar. Jika dari awal sudah niat tinggal lebih dari 3 hari atau lebih dari 4 hari. Misalnya dia datang di sebuah tempat untuk belajar talabul ilm, niatnya misalnya 2 tahun di tempat tersebut, ketika dia sampai di tempat tersebut sudah tidak boleh lagi mengambil keringanan-keringanan safar. Adapun jika dia tidak tahu nama berapa lama di situ, karena ada kebutuhan kapan selesai segera kembali, ini sebenarnya ilmu alif nama. Dia masih boleh mengambil keringanan-keringanan safar sampai selesai kebutuhannya dan kembali ke daerahnya. Dan batasan safar perjalanan berapa jauh? Dikatakan safar kapan belum dihukumi safar? Ini ada khilaf dengan para ulama, dan yang lebih kuat, yang paling kuat, yang radhiyallahu alam, jadi oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, dikembalikan ke urf, ke kebiasaan daerah masing-masing. Kapan dari perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain mereka anggap itu sebagai safar, maka berlaku padanya hukum-hukum safar. Misalnya dari sini ke Makassar, misalnya dari sini Pondok ke Makassar, jika kebiasaan orang sini menganggap itu sebagai safar, berlaku hukum-hukum safar. Dan jika mereka menganggap itu belum dikatakan safar, maka belum berlaku padanya hukum-hukum safar. Misalnya dari sini Pondok ke Bantaing misalnya, jika urfnya, kebiasaan orang-orang di sini menganggap itu belum safar, maka belum berlaku hukum-hukum safar. Ini jika urfnya jelas. Namun jika urfnya tidak jelas, tidak tahu kebiasaan daerah di sini bagaimana, lebih bagus mengambil pendapat jumhur ulama, perjalanan kurang lebihnya 80 km baru dihukumi safar. Perjalanan kurang lebihnya 80 km baru dihukumi safar. Adapun di bawah itu, misalnya 30, 40, 50 km belum dianggap safar. Kemudian kata beliau, wala faraqa fi safar alladhi yatarakhasu fihi, dan tidak ada perbedaan antara, tidak ada perbedaan pada safar yang boleh mengambil keringan-keringanan safar, baina safaril arid, antara safar yang muncul karena suatu sebab, kehaji misalnya karena berhaji, wa umrah berumrah, wa ziyarati qarib menziarahi kerabat, wa tijaratin wa nahwi berdagang dan semisalnya. Wa baina safaril mustamir, tidak ada bedanya dengan safar yang terus menerus. Yang pekerjaan dia memang sopir misalnya, setiap hari safar. Misalnya setiap hari dari Jenimbondo ke Makassar, terus setiap hari bolak-balik terus. Ini tidak ada perbedaan di sini. Safar yang boleh mengambil keringan-keringan safar, apakah safarnya karena ada satu sebab, ataukah safarnya terus-menerus setiap hari? Kasafir ashabi sayyarat ujrah, takasi. Misalnya safarnya pemilik mobil sewa, mobil taksi. Al-ghairiha minas sayaratil kabirah. Atau yang lainnya, dari mobil-mobil yang besar. Mobil bis, mobil bis penumpang misalnya. Perjalanan jauh, jarak safar setiap hari. Tetap berlaku padanya hukum safar. فَإِنَّهُمْ مَتَا خَرَجُ مِنْ بَلَدِهِمْ فَهُمْ مُسَافِرُونَ. Mereka, pemilik mobil taksi, mobil-mobil besar, mobil penumpang yang sewakan, kapan mereka keluar dari daerah mereka, فَهُمْ مُسَافِرُونَ, mereka dihukumi safar. يَجُزُ لَهُمْ مَا يَجُزُ لِلْمُسَافِرِينَ الْآخَرِينَ. Boleh bagi mereka seperti yang diperbolehkan bagi musafir yang lainnya. Minal fitri fi Ramadan, seperti boleh berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Mengqadanya di bulan Ramadan. Wa qasri sholati rubaiyah ila rak'atain. Mengqasar salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wal jam'i indal hajati ilai bainal dhuhr wal 'ashr wa bainal maghrib wal isya. Dan menjamak salat ketika dibutuhkan antara dhuhr dan asar, dan antara maghrib dan isya. Kata beliau tidak ada perbedaannya. Ini perbolehkan mengambil keringanan dalam safarnya. Apakah safarnya sekali karena ada satu kebutuhan arid, atau safarnya setiap hari terus menerus. Wal fitr afdalu lahum minas siyam idza kana ashal lahum. Dan berbuka, tidak berpuasa, itu lebih afdal bagi mereka daripada berpuasa. Apabila berbuka lebih mudah bagi mereka. Wa yaqdunahu fi ayyamis syita. Dan mereka mengqadanya fi ayyamis syita, di musim dingin, di luar Ramadan. Seringnya biasanya di bulan Ramadan, terutama di daerah Arab, biasanya musim panas, hingga kadang puasa agak berat, dibandingkan berpuasa di musim dingin. Biasanya di musim panas waktunya lebih panjang dan lebih sulit, sementara di musim dingin waktunya lebih pendek dan tidak berat. Jika kata beliau, berbuka bagi mereka lebih afdal jika itu lebih mudah bagi mereka dibandingkan berpuasa dan mengqadanya nanti di hari-hari syita, di musim dingin. Li'anna ashab hadhihi sayyarat lahum baladun yantamuna ilaiha. Karena pemilik mobil-mobil ini, sopir mobil-mobil ini, mereka juga punya balad, punya daerah, punya desa yang mereka menisbahkan diri kepadanya. Famata kanu fi baladihim fahum muqimun. Kapan mereka berada di desanya, maka mereka dihukumi mukim. Lahum malil muqimin wa alaihim 'alaihim. Bagi mereka hak mereka dan kewajiban mereka sama dengan orang-orang yang mukim. Wa mata safaru fahum musafirun. Dan kapan mereka safar, mereka dihukumi musafir. Lahum malil musafirin wa alaihim 'al musafirin. Hak mereka, kewajiban mereka sama dengan kewajiban dan hak orang-orang musafir yang lainnya, para musafirin yang lainnya. Naam ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, ini rincian tentang orang yang safar. Kita sebutkan ada 3 keadaan. Pertama, apabila berpuasa dalam safarnya sangat memberatkannya, maka ini haram berpuasa, wajib tidak berpuasa dan mengqadanya di luar Ramadan. Yang kedua, safar, puasa dalam safarnya mengalami masyaqqah namun tidak sampai syadidah, tidak sangat memberatkannya. Ini dimakruhkan untuk berpuasa. Afdal baginya adalah berbuka, tidak berpuasa dan mengqadanya di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Yang ketiga, tidak mengalami masyaqqah dalam puasanya ketika safar, apabila dia berpuasa dalam safarnya tidak mengalami masyaqah sama sekali, sama saja dia berpuasa pun tidak berpuasa, nah, maka yang lebih afdal bagi dia adalah tetap berpuasa, nah, dia tidak mengalami masyaqah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpuasa dalam safarnya. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Serupa keadaannya dengan orang yang safar dan sakit yang masih diharapkan dia mampu untuk mengqadanya, perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Bagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits Anas yang dikutip oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya, innallaha da'anil musafir syatr as-salah wa as-sawm wa 'anil hamil wal murdi' as-sawm. Sesungguhnya Allah meletakkan, meringankan bagi orang yang safar setengah salat dan puasa, dan Allah meringankan bagi, berikan keringanan bagi perempuan yang hamil dan menyusui puasa. Boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan mengqadanya di luar Ramadan. Terkhilaf dengan para ulama tentang perempuan yang hamil dan menyusui apabila berbuka di bulan Ramadan, apakah mereka diwajibkan bayar fidyah juga sama dengan qadha, atau cukup mengqadha saja, atau cukup bayar fidyah saja. Ini ada khilaf dalam para ulama. Pendapat yang paling kuat Allah alam yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, perempuan yang hamil dan menyusui apabila berbuka di bulan Ramadan tidak berpuasa, mereka hanya diwajibkan mengqadha saja, tidak wajib bayar fidyah, karena keadaan mereka serupa dengan orang yang safar atau orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Ini penghalang yang sementara, diharapkan suatu saat punya kemampuan untuk mengqadanya. Nawait yang radhiyallahu alam, mereka hanya diwajibkan untuk mengqadha saja, tidak wajib bayar fidyah. Adapun jika ingin lebih hati-hati, nah, jika dia berbuka karena kekhawatiran terhadap anaknya, banyak ulama berpendapat menggabungkan antara qadha dengan fidyah, mengqadha puasanya dan bayar fidyah. Munasab dari Ibnu Abbas, wal murdi wal hubla idza khafat 'ala auladihima aftarata wa at'amata. Dalam riwayat Abi Dawud, kata sahabat Abdullah bin Abbas, perempuan yang menyusui dan perempuan yang hamil, apabila khawatir terhadap anaknya, keduanya berbuka, tidak berpuasa dan memberikan makan. Di pendapat yang lebih kuat, cukup mengqadha, tidak wajib bayar fidyah. Namun jika dia ingin lebih hati-hati, bayar fidyah dan mengqadha tidak mengapa. Allahu a'lam. Kemudian fasal yang berikutnya, al-faslu rabi, fasal yang keempat, fi mufsidati shaum al-mufattirat, tentang pembatal-batal puasa. Mufsidatu shaumi sab'ah, kata beliau pembatal puasa ada 7. Ahaduha, yang pertama, al-jima', wahwa ila juzakar fil farj, itu masukkan timba ke dalam sumur. Famata jama'a shaimu fasada shaumu, kapan seorang yang berpuasa melakukan perbuatan jima' maka puasanya rusak, batal. Suma in kana fi nahai ramadan, kemudian apabila itu dilakukan di siang hari pada bulan ramadan, di saat berpuasa, waktu berpuasa, wa shaumu wajibun alaihi, dalam keadaan puasa wajib atasnya, termasuk orang yang terkena kewajiban puasa, tidak memiliki uzur. Lazimatul kafaratul mughalladhah. Jadi haruskan bayar kafarah yang berat, mughalladhah. Lifuhsyi fi'lih, karena jeleknya perbuatannya, buruknya perbuatannya. Wa hiya indku raqabah, yaitu membebaskan budak. Jika dia membatalkan puasanya dengan jima', padahal dia termasuk orang yang wajib berpuasa, tidak memiliki udzur, maka wajib membayar kafarah. Yang pertama adalah membebaskan budak. Fa illam yajid, jika tidak mendapati budak, yang tidak ada budak yang dijual atau tidak memiliki uang untuk membebaskan budak, fa siyamu syahraini mutatabi', maka beralih puasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh diputus tanpa udzur syar'i. Adapun jika diputus dengan udzur syar'i, apakah sakit, safar, tetap dihukumi bersambung. Jika terputusnya dengan udzur syar'i. Adapun jika diputus tanpa udzur syar'i, harus memulai dihitung dari awal lagi. Dan dia sudah puasa 1 bulan, kemudian tidak ada udzur dia berbuka, tidak melanjutkan puasanya. Kemudian ingin lagi melanjutkan puasanya, maka dihitung lagi dari awal. Hitung lagi hari pertama. Harus 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati fa it'amu 60 miskina. Jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, beralih memberikan makan kepada 60 miskin. Ini urutan kafarahnya bagi yang batalkan puasanya dengan jima. Fa in kana shaumu ghairu wajibin alaihi, jika puasa tidak wajib atasnya, dia memiliki udzur, tidak berpuasa pada saat itu. Kal musafir, misalnya dia sedang safar. Yujami'u zawjatahu wa shaim, dia menggauli istrinya dalam keadaan dia berpuasa, namun dia punya udzur, punya udzur bisa, tidak berpuasa, tidak wajib untuk berpuasa karena safar. Fa'alil qada'u dunal kafarah, maka dia wajib hanya mengqada puasanya, tidak wajib bayar kafarah. Karena dia punya udzur, boleh tidak berpuasa, yaitu karena dia safar. Adapun yang tidak punya udzur, dia mengqada puasanya dan membayar kafarah. Ini membatal puasa yang pertama, jima'. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau dalam pasal yang keempat ini, pembatal puasa. InsyaAllah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh.